بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. معاشر المسلمين، إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada-Nya atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan sungguh berbahagialah kita semua karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk dari hamba yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar, di mana Allah anugerahkan pada kita nikmat yang besar, yaitu nikmatul Islam wal iman. Yang sungguh nikmat ini tidak Allah berikan kepada segenap manusia, namun hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cinta. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan nikmat ini, ikhwah fillah barakallahu fikum, adalah merupakan nikmat yang terus berkesinambungan dunia hingga akhirat. Maka barang siapa yang di dunia ia terpelihara dan memelihara keislaman dan keimanannya, meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, sungguh dengannya ia akan meraih nikmat yang hakiki dan abadi. Karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah illa nafsul muslimah." Tidaklah akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Lihat ikhwah, betapa besar nikmat yang kita terima dari Allah ini. Dan Islam ini yang kita dapatkan bukan pemberian dari orang tua kita, bukan hasil usaha kita semata, dan bukan karena kecerdasan kita pula, namun ini adalah benar-benar mutlak karunia Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita juga bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita termasuk hamba Allah yang diberi hidayah taufik petunjuk dan taufik Allah Ta'ala untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang besar di atas nikmat yang tadi. Karena betapa banyak saudara kita kaum muslimin, mereka itu terjerumus ke dalam perkara yang menyelisihi sunnah, bahkan mereka terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang menentang sunnah. Wal'iyadu billah. Nah, nikmat Allah yang besar Allah berikan kepada kita, kita bisa berpegang teguh dengan sunnah ini di zaman yang sungguh jauh masa kita dari masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita bersyukur karena Allah bimbing kita, ilmu kita dapatkan, dan Allah beri karunia kita kemudahan beramal dengannya, dan Allah pelihara kita di atasnya, di atas sunnah ini. Ini ada nikmat yang besar. Kita tidak jadikan Allah sebagai penentang sunnah. Kita tidak dijadikan Allah sebagai pengungsung bid'ah. Tapi kita dijadikan oleh Allah, bersyukur kita, Allah jadikan kita sebagai ahli sunnah ya ikhwah. Semoga kita istiqamah di atas sunnah ini sampai kita benar-benar jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga haud beliau. Dan ikhwah barakallahu fikum, kita juga bersyukur kepada Allah, terutama antum semua di majlis yang mulia ini, di tingkungan ini. Bersyukurlah kepada Allah. Dari apa? Karunia Allah yang besar di atas nikmat yang itu semua, yaitu ketika Allah telah berikan kita Islam dan iman, Allah beri petunjuk kita taufik untuk berpegang dengan sunnah, ditambah lagi nikmat yang besar lagi, yaitu Allah bimbing kita dengan ilmu. Allah berikan ilmu selalu kepada kita, dimudahkan kita datang ke majlis ilmu, dan selalu ada majlis ilmu di tengah-tengah kita, ada guru bersama kita, masya Allah. Betapa banyak saudara kita ahli sunnah ya ikhwah di bumi peristiwi ini, yang mereka hanya mampu merindukan dan menginginkan. Andaikan ada ustaz yang bisa di tengah-tengah mereka, tinggal bersama mereka untuk membimbing setiap hari agama mereka. Namun mereka harus sabar. Terkadang mereka hanya bisa dapatkan sebulan sekali dikunjungi ustaz. Ada yang mungkin setengah tahun sekali bisa ketemu ustaz. Ya? Adapun antum setiap hari selalu ada majlis ilmu. Sungguh ini nikmat yang amat besar Allah karuniakan kepada kita, limpahkan kepada kita ikhwah. Karena Allah berikan kepada kita rizki itu, ada rizki yang sifatnya fana, sirna dan hancur, tak bisa kita bawa ke alam baka, ke akhirat kelak. Ada rizki yang akan terus akan bersama kita dan menjadi kekayaan kita. Kita pilih yang mana? Yang kekal atau yang fana? Hah? Kita harus suruh pilih yang mana? Yang kekal atau yang fana? Tentu kita pilih yang kekal. Dan ingat ikhwah, kebanyakan manusia, barakallahu fikum, kebanyakan manusia itu menginginkan yang fana ini. Karena mereka apa? Kata Allah dalam Al-Quran, inna ha'ula'i yuhibbuna mu'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Sungguh kebanyakan manusia mereka menginginkan nikmat yang segera, dunia yang dimaksudkan. Ya? Dan mereka lalai, lupa akan hari yang berat di balik itu semua. Padahal sungguh ikhwah barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan dalam hadis Ani Mustaud Ibn Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirah illa masalu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarjih. Rawahu Muslim. Beliau menggambarkan, ya, tidaklah dunia ini, dunia dengan seluruh kenikmatan yang ada dan perhiasannya di dunia ini, ya, bila dibandingkan dengan nikmat akhirat, itu seperti halnya Anda memasukkan jemari Anda ke dalam samudra lautan yang luas, lalu angkat kembali jari ini. Yang falyanzur, kau perhatikan seberapa air yang nempel di jari-jari kita itu. Bandingkan dengan air yang ada di samudra masih tertinggal, mana lebih banyak? Yang di samudra atau yang ikut di tangan? Jawabnya, yang di samudra jauh lebih banyak. Banding atau tidak banding? Tidak banding, ya ikhwan. Naam. Sedangkan nikmat yang dunia sedikit ini, sekian miliar manusia semua berebut untuk meraihnya, betul enggak? Pagi mereka keluar rumah mencari harta benda, harta dunia, mencari kekayaan dunia, padahal sedikit ini yang Allah karuniakan kepada kita di dunia, manusia berebut. Dan manusia tidak sadar bahwa Allah telah bagi sesuai dengan jatahnya masing-masing. Walaupun mereka merebut saudaranya, tidak mungkin kecuali Allah akan berikan sesuai dengan jatahnya. Tapi nikmat yang begitu besar yang Allah sediakan untuk kalian di akhirat, kebanyakan manusia enggan. Jadi hafizah barakallahu fikum. Untuk mendapatkan nikmat yang besar di akhirat ini, dengan apa kita dapatkan? Hanya dengan ilmu. Dengan ilmu agama ini, ikhwah. Dengan ilmu yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena telah nyata dan telah disebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mereka telah mendapatkan sukses dijamin surga adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka hidup dibimbing dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan barakallahu fikum, sungguh kita semua manusia telah diingatkan oleh Allah, ya, dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sungguh kalian semua berupaya, berusaha, ya, dengan sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah, dan kalian pun akan jumpa dengan Allah. Kita semua ikhwah berjalan sama seluruh manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan para ulama bahwasanya manusia ini dalam hidupnya melalui lima tahapan, lima alam. Dalam perjalanan hidupnya menuju Allah Subhanahu wa taala, dia melalui proses lima alam yang dilaluinya. Nah, dari yang pertama, manusia di mana? Alam yang pertama manusia, fi alamil adam, alam tiada. Kita semua mengalami alam ini, sehingga Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, hal atana al-insani inun min ad-dahri man yakun shay'an madhkura. Bukankah telah lewat untuk kalian manusia, bukan telah datang masa pada kalian manusia di mana engkau belum bisa disebut, belum ada nama, belum bisa disebut pula, dan tidak, ya, tidak dianggap oleh manusia, belum ada kita. Di mana itu kita? Masih dalam ruh. Kita semua mengalami alam ini, ikhwah. Di mana kita dulu? Kita enggak tahu. Karena memang kita tidak mengenal ketika itu. Kemudian Allah katakan dalam proses berikutnya, ya, yakni proses manusia setelah dari alam ruh, kemudian manusia dipindahkan ke alam kandungan. Ini alam yang kedua. Makanya Allah katakan proses manusia itu, ya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami ciptakan manusia itu di atas air yang memancar untuk kami uji, dan kami berikan manusia pendengaran dan penglihatan. Ingat, di alam yang kedua ini manusia hidup. Kita dalam keadaan apa? Seperti sabda Rasulullah SAW, innakum yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Kalian semua manusia dalam proses penciptaan kalian, dalam perut ibu kalian, dalam 40 hari yang pertama masih dalam bentuk nutfah. Sperma dan ovum masuk dalam rahim wanita. Terjadi percampuran. Na'am, summa yakunu ala kata misalik. Kemudian dalam waktu 40 hari berikutnya jadi alaqah, gumpalan darah. Pembuahan sudah mulai proses. Sumayakun muhatan misradali. Kemudian jadilah 40 hari berikutnya segumpal daging. Lengkap manusia sudah dalam bentuknya, ya, karena sudah masuk 120 hari 4 bulan sempurna dia dalam prosesnya, ya. Yang dalam keadaan seperti ini barulah sumayursalu alaihi malak, ya, diutus oleh Allah ilaihi malak kepada orang tersebut malaikat. Untuk apa? Fayan fulfihi ruh, ditiupkannya ruh. Ini baru di kandungan. Sudah bisa disebut belum namanya? Belum ada. Ya, baru di dalam kandungan, masih dalam bentuk janin. Ini manusia ikhwah. Dan subhanallah, semua kita mengalami dalam perut ibu kita, tapi kita enggak ingat. Siapa masih ingat di perut ibu kayak apa rasanya? Enggak ada. Karena apa? Allah sudah sebutkan proses kita dalam perut ibu, masya Allah ikhwah. Ya, Allah katakan khalaqukum fi batni ummihi fi dhulumatin salas. Allah ciptakan kalian dalam perut ibu kalian, dalam Allah menciptakan kalian di perut ibu kalian itu fi dhulumatin salas, dalam tiga kegelapan. Gelap yang mana? Pertama, manusia itu gelap karena berada di kantong air ketuban. Bayi itu kan kalau dalam kandungan dalam kantong air ketuban, bersama air ketuban di dalam satu kantong. Gelap enggak? Ya, enggak tahu karena itu dulu enggak sadar toh. Iya, jelas gelap. Terus gelap yang kedua dalam rahim. Sudah dalam kantong bersama air ketuban itu, ya. Kemudian gelap dalam kantong rahim ibu, terus gelap dalam perut ibu, tiga lapis. Ya? Sehingga di sini Allah tunjukkan bahwa benar-benar penciptaan kita ini Allah yang kuasa menciptakannya, bukan orang tua kita yang bikin kita seperti ini. Wah, betul. Kalau orang tua kita yang bikin kita, barangkali jadinya seperti arca yang terpampang di pinggir jalan. Kalau yang tukang pahatnya pintar, jadinya bagus. Kalau yang baru belajar, jadinya kayak apa? Tapi Allah yang menciptakan, maka kita sadari bahwa Allah katakan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia Allah ciptakan kamu dalam perut ibumu, dalam rahim ibumu sesuai dengan kehendak yang Allah sukai, yang Allah maukan. Sehingga ketika kita terlahir dalam keadaan ganteng, cantik seperti ini, syukurlah kepada Allah. Tapi jangan sombong, karena sungguh Allah tidak memandang rupa kita. Yang Allah pandang adalah hati kita dan amal kita. Yang semua itu akan menjadi cermin dari ilmu tentunya. Taibullah barakallahu fikum. Alam yang kedua kita sama-sama tidak pernah mengenal apa-apa. Dalam alam kandungan. Kemudian kita proses sekian lamanya di kandungan ibu. Terlahir ke dunia. Baru kita keluar ke dunia ini, ikhwah. Dengan apa kita lahir ke dunia? Apa sudah bawa harta? Siapa yang lahir bawa uang? Ada enggak anak lahir bawa uang dari kandungan? Enggak ada. Lahir pakai baju, ada? Enggak ada. Semuanya sama, ikhwah. Makanya Allah katakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian, semua kalian sama, tiada ilmu sama sekali. Faja'alakum sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Lalu Allah ciptakan pada kalian pendengaran, penglihatan, hati, supaya kalian syukur kepada Allah. Dalam ayat ini hanya tiga anggota yang Allah sebut, ya, telinga, pendengaran, mata, dan hati. Kenapa enggak Allah sebut kepala, tangan, kaki, perut? Kenapa itu? Ini dikatakan para mufassirin karena tiga ini adalah merupakan pintunya ilmu. Makanya Allah katakan semua manusia terlahir sama dalam keadaan nol, tiada ilmu, semuanya sama, enggak punya pengetahuan apa-apa. Buktinya anak lahir jangankan mengenal orang yang jauh, bapak ibunya saja dia enggak kenal, anggota tubuh sendiri dia enggak kenal, enggak tahu. Contohnya anak kecil yang sudah punya anak, itu ibu yang rajin ngajari anaknya. Pertama dipegang, mana tangan nak? Tangan anak enggak tahu dipegang tangannya. Sehingga lama-lama anak tanya, mana tanganmu? Angkat tangannya. Mana mata? Pertamanya enggak tahu, betul enggak? Bayi ada tanya, mana matamu nak? Langsung ini. Mana telinga? Ini. Begitu. Tahu enggak bayi? Ya enggak mungkin. Siapa yang ngajari? Lihat itu, jangankan hafal Quran, sedangkan telinga sendiri tanya mana telinganya nak, lo nggak tahu. Tapi ibunya ini telinga, ini hidung, ini mata, ini rambut, ini kepala. Setelah berulang-ulang-ulang ditanya, setelah ada komunikasi ditanya mana hidungnya nak, ini mana mata, dia bisa tunjuk mana tangan, angkat tangannya. Subhanallah. Berarti apa? Dengan proses orang dapat ilmu. Dan apa? Pintunya ilmu ini tiga, telinga, mata, dan hati, ikhwah. Nah, kemudian ikhwah barakallahu fikum, makanya kalau kita, antum semua, ingin mendapatkan ilmu, ketika duduk dalam majelis ilmu, tiga pintu ini buka. Jangan tutup. Kalau salah satunya tutup, tidak akan bisa dapat ilmu. Betul tidak? Contohnya, kalau orang sedang menuntut ilmu, jangan seperti ini, khutbah Jum'ah yang sebentar saja. Kan jarang khutbah Jum'ah sampai 1 jam toh? Ada? Jarang sekali. Paling 15 menit, 20 menit, ya. Itu khutib khutbah semangat menggubuh-gubuh, masya Allah, lantang suaranya dan bagus, materinya singkat, ringkas, padat. Tapi karena yang datang ini memang sudah masya Allah capek di rumah, datang di masjid kena angin sepoi-sepoi, silir, mata tertutup. Khotib selesai khutbah, kaget terkejut sudah komat. Masuk gak ilmunya? Masuk gak? Yang ditutup apanya? Mata yang tertutup. Telinganya masih. Kalau mata tertutup, telinga gak fungsi. Hati sama, gak bisa dengar. Makanya ya, kalau mamanya ini gelas ditutup, mau diisi, satu ceret, jangan satu ceret, satu brim tuang, tertutup. Begitu kalau antum semangat taklim sampai di masjid, ya subhanallah, mata tertutup. Biar satu kitab dibacakan selesai, subhanakallahumma wa bihamdika, selesai. Apa rugi? Nggak tahu. Rugi nggak? Rugi. Itu maka disebut tiga anggota ini. Buka telinga, buka mata, hati. Karena ini adalah apa? Untuk pintu ilmu masuk. Ya? Makanya Allah katakan la'allakum tashkurun, supaya engkau syukur. Syukurnya engkau kepada Allah, gunakan ini untuk menuntut ilmu, mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ibu fil barakallahu fikum, ingat, kalau kita benar-benar menuntut ilmu, yakin dunia pasti Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita menuntut dunia dan dunia semata, jangan harap ilmu akan didapat. Jangan harap ilmu akan didapat. Nah, karena ta'ala barakallahu fikum, orang kalau dia sudah mencari dunia, ilmu akan dijadikan di belakangnya, tidak bisa ilmu dia dapat. Tapi kalau kita menjadikan ilmu tujuan kita, pasti dunia tidak akan luput dari kita. Yakin tidak? Coba dengar sabda Rasulullah SAW yang mungkin sering kita dengar pula. Man kana fid dunya hammau ja'ala Allahu farraqallahu syamlahu wa ja'ala faqra baina 'ainaihi wa lam yaqid dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, cita-citanya, ya, kalau orang hidup tujuannya hanya mencari dunia saja, kata Rasulullah SAW, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Tidak selesai-selesai urusannya, tidak habis-habis perkaranya, ya, masalahnya tidak akan selesai. Dan Allah jadikan kefakiran terus di depan matanya, sehingga orang pencari dunia ini selalu dia khawatir rugi, ya, selalu khawatir bangkrut, takut rugi. Ini terus. Dan akan muncul penyakit para pecinta dunia, bakhil wal jubun. Bakhil dari sisi harta dan penakut, ya. Sehingga mereka kalau disuruh untuk jihad, takut berangkat, ya. Kalau diminta untuk infak, takut miskin, takut melarat. Ini penyakit para pecinta dunia. Dan dengan keadaan dia seperti ini, kata Rasulullah SAW, walam yati dunya ila ma kutiba lahu. Dunia tidak akan bakal didapat kecuali sebatas yang Allah sudah tetapkan untuk dia. Namun sebaliknya ya ikhwah, kalau kita menginginkan akhirat, apa kata Rasulullah SAW, mangkanatil akhirat niyatahu. Siapa yang menjadikan akhirat niatnya, ini langsung Allah beri apa yang Allah janjikan. Jamma Allahu syamlahu. Allah akan mengumpulkan segala urusannya itu mudah. Ya. Wa ja'ala al-ghina fi 'ainaihi wa fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan jiwa di hatinya. Allah beri kekayaan di hatinya. Dia merasa kaya, cukup dan qanaah. Subhanallah. Kemudian wa yaqini dunya wa yarawima. Dunia datang menghampiri, kalau dia tidak ada ambisi. Lihat ya, para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, guru Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab beliau, ya, sungguh dunia telah menghampiri, tetapi aku enggak butuhkan itu. Andikan aku mau mengambilnya, niscaya, ya, dunia akan didapatkannya. Tapi beliau tidak hiraukan. Tapi datang tawaran-tawaran perkara dunia. Dan wabillah azanillahu iyyakum, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan kepada kita semua dalam hadis, ya, dari Abu Hurairah, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar wa jalasna hawlahu faqala inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yutu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Beliau Rasulullah SAW, ya, berada di atas mimbar dan kami duduk di sekeliling beliau. Beliau bersabda, sungguh perkara yang paling sangat aku takutkan atas kalian sepeninggalku adalah ketika Allah bukakan pintu-pintu perbendaharaan dunia, ya, dan perhiasan dunia. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa ikhwah? Manusia ini tabiatnya senang dengan dunia. Seperti Allah katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah hiasi pada jiwa manusia kecintaan yang besar kepada wanita, anak-anak, dan harta benda yang banyak, baik emas maupun perak dan kuda atau kendaraan. Ini tabiat manusia. Sehingga ketika dunia telah dibukakan oleh Allah, pintu-pintu perbendaharaan dunia dibuka, cenderung manusia itu, ya, berlomba kepada dunia. dan lupa akan ilmu ya ikhwah. Ingat ikhwah, kalau kita menjadikan diri kita ini pecinta ilmu, yakin dunia pasti akan mendekat kepada kita. Tapi kalau kita memposisikan diri kita pecinta dunia, ilmu enggak dapat, dunia enggak dapat. Rugi apa rugi? Nah, kenapa dunia enggak dapat? Dunia hanya didapat sesuai dengan yang Allah tetapkan bagi kita. Karena apa? Sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, innallaha qasama bainakum ahlaqakum kama qasama bainakum arsyaqakum. Allah sudah membagi akhlak di antara kalian seperti Allah membagi rizki di antara kalian. Dibagi sesuai dengan kehendak Allah, kuasa Allah dan takdirnya. Eh? Kemudian innallaha yutib dunya man yuhib wa man lam yuhib. Sungguh Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cinta dan kepada orang yang tidak Allah cinta. Semua Allah beri. Jadi kalau orang kafir diberi dunia, orang mukmin juga sama diberi dunia. Orang kafir ada yang kaya, mukmin ada yang kaya. Begitupun orang mukmin ada yang miskin, orang kafir juga tidak kurang banyak. Ya, banyak sekali yang miskin. Sama perkara dunia. Tapi satu kata Rasulullah SAW, wala yatidin, wala yatidin illa man yuhib. Allah tidak berikan ilmu agama ini kecuali hanya kepada orang yang Allah cinta. Semoga ikhwah kita semua ini termasuk orang yang Allah cintai. Dan tanda-tandanya apa? Kata Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki dia mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham terhadap agama ini. Nabi barakallahu fikum, ini sungguh nikmat yang luar biasa. Ada bersama kita. Anugerah Allah ya senantiasa bersama kita, antum dimudahkan dalam perkara ini menuntut ilmu. Kalau dunia ya ikhwah, sudah kita lihat mereka yang mencari dunia siang sampai pun enggak cukup, malam pun seakan-akan dijadikan siang lembur. Tapi begitu sama yang dimakannya. Mereka makan satu piring seperti antum juga makan satu piring. Mereka uang habis, antum juga enggak punya uang. Iya kan? Karena apa? Enggak kerja seperti mereka. Ya kita hanya pas-pas saja. Tapi makan tetap Allah beri ternyata ikhwah. Bukan kita jadikan diri kita pemalas, bukan ya ikhwah. Artinya kita ini yakin bahwa Allah akan menjamin hamba rizkinya, tidak akan Allah sia-siakan, terlebih orang-orang yang Allah Ta'ala beri dia ilmu. Nah, sehingga ikhwah ketika kita dapatkan tiga nikmat yang tadi, keislaman, keimanan, hidayah taufik, diberi kita ilmu, sungguh pantas kita untuk memuji Allah seperti kalimat Nabi Allah Dawud Sulaiman dalam ucapannya dalam Al-Quran. Allah sebutkan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin min ibadil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia keutamaan kepadaku di atas mukmin-mukmin yang lainnya, di atas kebanyakan kaum mukminin. Karena apa ya? Allah mengangkat derajat orang-orang yang Allah beri ilmu tinggi, lebih tinggi derajatnya dibanding mereka orang-orang yang hanya Allah beri keimanan. Nah, apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang Allah beri ilmu, orang-orang yang Allah beri iman, dan orang-orang yang Allah beri ilmu beberapa derajat lebih tinggi Allah angkat. Dengan iman memang Allah muliakan manusia karena imannya. Tapi ketika orang itu diberi ilmu akan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya fil azinillahu iyyakum. Ya. Sungguh kalau kita mau lihat nilai ilmu dibanding dunia tak sebanding. Tidak sebanding ya ikhwah. Karena ilmu, dengan ilmu inilah Allah akan wariskan jannah. Sedangkan dunia tidak bisa untuk membeli surga Allah. Dan dunia tidak bisa untuk menebus azab Allah. Tapi ilmu, orang-orang yang Allah beri ilmu bermanfaat ilmunya, dengannya Allah selamatkan ia dari neraka. Allah masukkan ia ke dalam jannah. Allah angkat derajatnya dalam jannah. Bahkan kata Rasulullah SAW, Al-Mahir bil-Quran ma'asafaratul kiramil bararah. Mereka yang mahir dalam Al-Quran, Allah angkat derajat mereka dalam sederet sejajar dengan para Rasul, utusan Allah. Subhanallah wa barakallahu fikum. Dengan orang-orang yang sedemikian mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang yang berilmu, dan Allah angkat persaksian pun hanya dari kalangan ahli ilmu yang Allah sejajarkan dengan persaksian Allah dan malaikat-malaikatnya. Syahidallah annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, Imam Qayyim menyebutkan, andaikan ada orang yang mulia seperti ahli ilmu dalam perkara ini, tentunya Allah akan sebut mereka bersama Allah, malaikat dan ahli ilmu. Tapi karena tidak ada manusia lebih mulia dari ahli ilmu, maka dalam persaksian akan keesaan Allah, hanya Allah, malaikat dan mereka orang-orang yang Allah beri dia ilmu. Tapi ikhwah, kalau ditanya antum mau ilmu atau mau uang? Mau dunia atau mau ilmu? Jawabannya apa? Mau dua-duanya lah. Iya kan? Karena apa? Ya, kalau kita diberi ilmu, diberi dunia, masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Seperti sabda Nabi SAW bahwa ya, ad-dunya li arba'in nafar. Dunia itu untuk empat golongan manusia. Kita masih ingat ya di sini. Yang pertama ada rajul atau seorang razzaqallahu malan wa ilman. Orang yang Allah beri dia ilmu luas, rizki luas dan ilmunya luas. Rizkinya banyak, hartanya, ilmunya pun banyak. Ini yang pertama. Ya. Dia dengan ilmunya dan hartanya, dia bisa menyambung tali silaturahmi. Dia bisa mengetahui hak-hak harta di jalan Allah, dia sedekahkan. Ya. Dia banyak berbuat kebaikan. Maka orang ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, fahuwa fi afdalil manazil. Ini orang dalam posisi yang paling afdal kedudukannya. Karena apa ya? Ilmu banyak, harta banyak. Pengin enggak? Enggak kepengin. Tentunya kita kepengin ya, ikhwan. Ya, diberi kemudahan oleh Allah ilmu dan diberi kemudahan harta. Ya. Bagaimana orang yang hartanya banyak, ilmunya banyak, mau haji tinggal berangkat, mau sedekah tinggal kasih keluar uang. Ya, mau segala kebaikan dia bisa. Yang kedua, orang yang Allah beri dia ilmu tapi harta tidak. Ya, tapi dia punya niat, andaikan aku punya harta akan berbuat seperti fulan. Dua-dua pahalanya sama. Dua-dua pahalanya sama. Kita pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Jangan gak pilih dua-duanya ya, rugi. Pilih yang utama tentunya. Nah, pilih yang utama. Terus yang ketiganya, orang yang Allah beri dia harta yang banyak tapi ilmu tidak diberi. Dia tidak tahu hak-hak harta, sehingga dia bermaksiat kepada Allah, memutus silaturahmi, tidak taat kepada Allah dengan harta yang malah maksiat. Dia ada syukur. Orang ini fi akhbasil manazil, dalam posisi yang paling hina, paling rendah, paling jelek posisinya, kedudukannya. Nah, yang keempat, orang yang tidak diberi harta, tidak pula ilmu, tapi dia punya keinginan, andaikan saya punya harta, saya bikin seperti dia yang ketiga tadi. Ini orang dua-dua ini dosanya sama. Rugi yang mana? Yang ketiga, rugi yang keempat, dua-dua rugi. Hanya yang ketiga ada baik. Ada apa? Sedikit nikmat. Sudah menikmati dunia. Ya, tapi jangan minta yang ketiga ikhwah. Nanti kayak korun. Nah, nanti kayak korun. Sungguh ikhwah barakallahu fikum. Ilmu tidak bisa dibanding dengan dunia. Karena ilmu inilah yang akan menyelamatkan kita. Dan pernah ikhwah barakallahu fikum Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang dunia ini. Ya, seperti dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah melewati satu pasar, bersama sekelompok para sahabat beliau yang mengiringi beliau. Ya, famarra bijaddin ashad mayitin. Beliau dapati seekor bangkai kambing yang sudah mati. Ya, fatana walahu fa akhadha bi udhuni. Beliau mengambilnya, dipegang telinganya kambing itu, diangkatnya. Dan beliau ya mengatakan kepada para sahabatnya, ya, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadha law bi dirhamin? Siapa kiranya yang mau kambing ini dengan uang satu dirham saja, beli satu dirham saja? Ya, kata para sahabat mereka, ya Rasulullah, buat apa kambing itu? Bagaimana kalau aku beri tanpa dibeli? Ya Rasulullah, kalaupun diberi, ya itu kambing sudah mati. Kalaupun hidup, kambing itu cacat, kambingnya itu berpenyakit. Ya. Maka enggak ada satupun yang menginginkannya. Kemudian beliau katakan, ya, fawallahi ladunya ahwan anallah min hadza alaikum. Demi Allah, dunia ini dengan seluruh isinya yang manusia itu berebut, yang namanya di pasar, orang itu yang dicari apa? Kalau orang di pasar yang dicari apa? Semua orang datang pasar, yang berjualan itu biasa cuma cari uang. Kan begitu. Mereka berharap mendapat uang yang banyak. Padahal kata Nabi, demi Allah, dunia ini dengan semua perhiasannya, ya, lebih rendah, lebih hina dibanding hinanya kambing yang sudah bangkai ini bagi kalian. Jangankan untuk beli, dikasih aja enggak mau. Tapi subhanallah ikhwah, kita lihat ternyata dunia ini memang banyak manusia tertipu sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan. Ya. Di dalam hadis yang lain beliau menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna dunya huwatun khadiratun." Sungguh dunia ini manis, hijau. Ya, wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kau kuasa pada dunia itu. Allah akan lihat bagaimana kau berbuat dalam dunia ini. Semua manusia rasa suka dan rasa dunia. Itu tabiat manusia ikhwah, karena rasanya manis. Hijau semua orang suka. Namun ingat ikhwah, karena ini fitnah, ujian bagi kita. Wattaqud dunya wattaqun nisa, kata Rasulullah SAW. Kalian mesti takutlah akan dunia, takutlah akan wanita. Ini sungguh fitnah besar. Dan ini akan menjadi apa ikhwan? Menjadikan ya kerugian kita kalau kita lalai karenanya. Dunia dan wanita, istri, anak-anak menjadi musuh kita. Karena itu ikhwan, belajarlah ilmu. Karena sungguh hanya dengan ilmu ikhwah kita akan bisa dapatkan apa yang di sisi Allah. Dan ingat, jangan para penuntut ilmu merasa sedih karena tidak punya ijazah. Belajar sekian lama di pesantren, keluar enggak punya ijazah. Jangan punya pikiran, sedangkan mereka yang kuliah dengan S1, S2 sampai S-teller, karena mereka bingung mau cari kerja di mana. Dengan ijazah yang seperti itu mereka sodorkan sana, sodorkan sini lamaran kerja. Tidak bisa-bisa kerja, nganggur. Ya. Mau nganggur malu karena sarjana. Mau kerja biasa malu karena gajinya rendah. Tidak cocok dengan titelnya. Subhanallah ikhwah. Jangan kita kemudian pesimis. Ya. Nanti kita mau kerja apa ikhwah? Jarang didengar santri yang dia lulus dari pesantren yang benar-benar dia ada ilmu, tapi ya bukan santri yang di DO, tapi santri yang benar-benar dapat ilmu, ya masya Allah. Ini Indonesia ini luas ikhwah, sangat luas, sangat butuh ilmu. Bahkan Ramadan kemarin ini berbagai daerah meminta kepada kita santri yang bisa untuk dijadikan imam, dijadikan khatib, dijadikan pengajar. Masya Allah. Dan mereka siap menanggulangi semuanya. Maksudnya menanggulangi sisi kebutuhannya, tiketnya, hidup hari-harinya, ya, dan semuanya itu. bujang atau nikah? Ini peluang atau bukan? Peluang bukan. Berarti bukan antum yang lamar, tapi dilamar. Ya, bukan antum lamar kerjaan, ada lahan kerjaan. Mau di mana itu? Sangat banyak yang membutuhkannya. Kita di Maluku sendiri masih butuh banyak ustaz yang bisa bantu mengajar. Untuk di beberapa pulau, di Pulau Seram, baik Seram Timur, di Bula, itu sangat menunggu ustaz. Ataupun di Geser, Gorong, itu juga menunggu. Ataupun di Seram Barat, ataupun di Pulau Buru. Buru sudah jadi dua kabupaten, Buru Selatan dan Pulau Buru itu sendiri. Ada markis, ada tempat untuk pesantren, belum ada ustaznya. Di Somlaki, Maluku Tenggara Barat, bahkan di Maluku Utara, bahkan di ujung Maluku Utara, di Morotai, itu ada ikhwan mewibahkan 4 hektar untuk pesantren. Siapa yang ngelola? Ya. Ini sudah, Masya Allah ikhwan, belum lagi ke Papua, jauh lebih luas ikhwan, di Papua. Ya. Jauh lebih luas, Masya Allah. Itu sudah markis Ahlus Sunnah, sudah terbentang dan terbuka. Dari mulai masuk pintu Fakfak, geser ke sebelahnya, masuk Sorong, masuk ke mana? Masuk ke Agas, Agas itu Asma, terus naik lagi Timika sampai ke Merokenya. Ini markis ikhwah menunggu. Siap, antum mau di sana? Masya Allah. Terus yang lebih besar lagi di Mevi, di Kevi, ini pulau sendiri di sebelah Merauke sana. Naik sampai ke Boven. Di situ sudah ada masjid, sudah ada rumah ikhwah yang kelola. Enggak ada ustadznya. Talinya lewat HP, delay. Nah, antum langsung. Artinya kalau antum mau lihat, Masya Allah, terbuka rahmat Allah di negeri ini, ikhwah. Dakwah sudah begitu. Allah bukakan rahmatnya. Kemudahan. Belajarlah dulu. Insya Allah, rezeki tidak akan susah. Allah akan berikan dunia ini. Yang penting ikhwah, ilmu. Sungguh-sungguh belajar ilmu. Bagi orang tua, motivasi anak-anak dengan ilmu, karena seluruh hanya dengan ilmu engkau akan bisa seperti ini, seperti ini. Sampaikan keutamaan yang Allah berikan. Naam. Nailah barakallahu fikum, kan sudah isya, ya. Seperti penggambaran sekilas saja. Ya, kalau kita mau runtut, subhanallah. Belum lagi yang bagian Papua sebelahnya lagi, dari Jayapura turun Nabire, turun Wasior, turun lagi Serui, turun lagi Biak, ya, sampai Manokwari. Itu Masya Allah, itu putaran Papua. Menunggu, menunggu da'i, seorang da'i, guru yang mengajarkan agama dengan benar. Semoga antum ada kemudahan bagi para santri masjid yang khususnya. Nanti Allah bisa bimbing untuk dakwah di tempat-tempat yang seperti ini. Karena muslimin sangat rindu, ingin untuk dapatkan bimbingan ilmu. Nah, mungkin ini sekedar busra atau kabar gembira, atau ini sekedar memberikan motivasi kepada para santri dan juga sebagai pengingat nasihat bagi kami ikhwah. Intinya, ilmu nikmat yang paling agung, karena Allah tidak berikan kepada semua orang. Ketika kita diberi, syukurilah, peliharalah, jagalah, amalkannya, ya, supaya ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangan. Yang hak datang dari Allah, yang salah dari syaitan. Kami bertobat pada Allah Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada dulunya masuk Kabupaten Puncak Jaya, di pegunungan Jaya Wijaya. Jadi dia menurun di bawah lagi. Kalau di Puncak Jaya ada ikhwah, bahkan dokter di situ dia. Ya. Dan ini Palikara ini terbang dari Jayapura 50 menit dengan pesawat kecil, menitir gunung, masuk lembah. Itu susah jangkauannya. Maka kalau ada provokasi, kita berangkat jihad, sabar dulu. Lihat dulu keadaannya. Di situ semua serba mahal. Seperti di Puncak Jaya ini, karena hanya dengan transportasi pesawat, semua jadi berubah. Harganya berlipat. Sehari ini antum bisa dapatkan 2.500, mungkin di sana 25.000 satu bungkus. Kalau mau jihad, mau modal berapa? Pikir dulu maksudnya. Kita berdoa kepada Allah kita serahkan penguasa pemerintah kita, semoga saudara kita ini Tolikara yang muslim di situ minoritas, mungkin hanya sekitar 5% saja, itu pun pendatang yang berjualan di situ. Ya sudah, alhamdulillah mereka sudah bisa bangun masjid dan sudah bisa sholat di sana, walaupun seperti itu ya tantangannya, artinya sampai tinggal seperti itu. Tapi jangan khawatir, antum berdakwah di sana di tempat yang tadi saya sebutkan aman, karena muslim imbang. Barakallahu fikum. Ini sekedar informasi saja. Nah,